Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Al-Allamah Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam mukaddimah atau pendahuluan yang dibawakan oleh penulis, masih dalam penyebutan tentang ilmu-ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran. Di mana beliau mengatakan wa qad ishtamala al-Quranu ala iddati ulumin qad suniyat fihi wa u'idat. Dan Al-Quran itu mencakup beberapa ilmu yang di dalamnya ilmu tersebut diulang-ulang. Di antara ulum yang terdapat di dalam Al-Quran yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu, di antaranya adalah penyebutan tentang Darbul Amsal, perumpamaan atau permisalan. Dan penjelasan ini sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Demikian pula yang berikutnya, di dalam Al-Quran disebutkan sifat-sifat Ahlus Sa'adah wa ahli syaqawah. Di dalam Al-Quran disebutkan sifat-sifat orang yang berbahagia dan orang-orang yang celaka. Dan penyebutan ini, yaitu penyebutan sifat-sifat ahli sa'adah dan ahli syaqawah, dan bahkan di dalam Al-Quran diulang-ulang, dalam surat ini ada, dalam surat itu juga ada, diulang lagi sifat-sifat ahlil jannah, sifat-sifat ahlil nar. Dan penyebutan ini secara berulang-ulang padanya ada beberapa faedah yang sudah kita baca juga pada pertemuan yang lalu. Kita masuk pada faedah ilmu yang berikutnya. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa minha, dan di antara ilmu-ilmu yang disebut di dalam Al-Qur'an yang hal tersebut diulang-ulang di dalam Al-Qur'an, minha di antaranya zikru sifatillahi wa asma'ihi wa af'alihi, penyebutan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan nama-namanya, itu nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taqdisuhu anin naqais, dan pensucian Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk kekurangan. Wa fi dzalika fawaidu 'azimah. Dan dalam penyebutan ini, penyebutan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, perbuatan-perbuatan Allah, dan pensucian Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bentuk kekurangan, dan hal ini diulang-ulang dalam Al-Qur'an, berapa banyak kita dapati penyebutan tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, kemudian pensucian Allah dari berbagai macam kekurangan, diulang-ulang di dalam Al-Qur'an, dan penyebutan ini padanya terdapat fawaid azimah, faedah-faedah yang sangat besar. Apa faedah-faedahnya? Disebutkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah di dalam Al-Quran. Minha di antara faedahnya, zikru sifatillah taib anna hadzal ilma wa huwa al-ilmul muta'alliq billah asyraful ulumi wa ajalluha 'ala al-itlaq. Bahwasannya ilmu ini, yaitu ilmu yang berkaitan dengan Allah, atau ilmu yang berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala, ini adalah asyraful ulum, ilmu yang paling mulia, wa ajalluha 'ala al-itlaq, dan ilmu yang paling utama secara mutlak. Nah, jadi kalau ditanya pengetahuan apakah yang paling utama, paling mulia, ilmu apa yang paling utama, paling mulia, adalah ilmu al-muta'alliqu billah, ilmu yang berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala, pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nama-nama Allah. Demikian pula sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, demikian pula perbuatan-perbuatan Allah, kemudian juga menyebutkan pensucian Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bentuk kekurangan, Nah, ini banyak diulang-ulang di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu ini, itu ilmu yang berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala, ini adalah asyraful ulum, ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling utama secara mutlak. Kemudian kata Syekh, fal ishtighalu bi fahmihi wal bahthi tammi anhu ishtighalun bi a'la al matalib. Maka menyibukkan diri untuk memahami ilmu ini dan membahas secara sempurna tentang ilmu ini, yaitu ilmu yang berkaitan tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, ini adalah menyibukkan diri dengan sesuatu atau tujuan yang paling tinggi. Jadi menyibukkan diri untuk memahami ilmu ini atau untuk membahas ilmu ini secara sempurna, maka ini adalah bentuk menyibukkan diri dengan tujuan yang paling tinggi. Menyibukkan diri dengan sesuatu yang paling tinggi, yang paling berharga. Wa husuluhu lil 'abdi min asyrafil mawahib. Dan tercapainya ilmu ini, fahamnya seorang hamba terhadap ilmu ini, sehingga tercapainya ilmu ini oleh seorang hamba ini min asyrafil mawahib, adalah termasuk pemberian yang paling mulia. Jadi ketika seseorang faham dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah, ya, dengan perbuatan-perbuatan Allah, ya, dan seterusnya, ini merupakan pemberian atau karunia yang paling mulia yang Allah berikan kepadanya. Ya. Allah jadikan dia mengenal Allah dengan haqqal ma'rifah, dengan sebenar-benar ma'rifah, pengenalan. Ya. Nah, sehingga tidak heran kalau orang yang paling khasyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah para ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, sesungguhnya yang paling khasyah, paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah para ulama. Khasyah itu adalah takut yang disertai dengan ilmu, bukan takut sekedar ikut-ikutan. Nah, takut yang disertai dengan ilmu, khasyah. Namanya khasyah, takut yang disertai dengan ilmu. Dan orang yang paling takut terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling khasyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah para ulama. Mengapa demikian? Karena mereka yang paling tahu tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, ya, perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang telah Allah tetapkan, apa yang telah Allah sebutkan dari kejadian-kejadian yang ada di dunia ini dan apa yang ada nanti di akhirat, dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka para ulama yang paling mengerti, paling faham. Nah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika seorang hamba mencapai atau memahami ilmu ini, ilmu yang berkaitan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah mendapatkan karunia yang paling mulia. Kemudian di antara faedahnya, faedah disebutkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah di dalam Al-Quranul Karim, bahkan penyebutannya secara berulang-ulang. Di antara faedahnya adalah anna ma'rifatallahi ta'ala tad'u ila mahabbatihi wa khasyiatihi, bahwasannya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala itu membawa seseorang untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan khasyah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan, tak kenal maka tak sayang. Yang paling kenal terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, paling mengerti, faham tentang Allah subhanahu wa ta'ala adalah para ulama, yang mereka paling banyak ilmunya, ya, sehingga kecintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar. Dan khasyah mereka, takut mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lebih takut. Yang demikian karena mereka mengenal Allah subhanahu wa ta'ala haqqal ma'rifah, dengan sebenar-benar pengenalan. Ketika disebutkan Allah Ghafur, Allah Maha Mengampuni, maka mereka banyak beristighfar kepada Allah. Nah, ketika dikatakan bahwasanya Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka mereka banyak meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mengetahui bahwasanya azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih, ya, maka mereka banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab Allah Subhanahu wa taala, takut dari menjalankan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian karena mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala haqqal ma'rifah. Orang ketika semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka semakin bertambah kecintaannya kepada Allah. Semakin bertambah khasyahnya, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa khaufihi wa raja'ihi, akan semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala atau mengenal Allah Subhanahu wa taala ini akan mengajak seseorang untuk takut kepada Allah dan mengajak mereka juga untuk roja, banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhlasil amali lahu, dan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala ini akan membawa seseorang kepada ikhlas dalam melakukan amal saleh karena Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha disekutukan dengan sesuatu apapun, sehingga dia persembahkan doanya hanya untuk Allah, ibadahnya hanya untuk Allah, amal solehnya hanya mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan sanjungan, pujian, kedudukan atau harta duniawi. Orang ketika semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin membawa dia untuk mengikhlaskan amal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Wa hadza ainu sa'adatil 'abd, dan ini adalah tanda kebahagiaan seorang hamba. Inilah kebahagiaan seorang hamba. Ketika seorang hamba mengenal Allah dengan sebaik-baik pengenalan, dengan sebenar-benar pengenalan, ya, sehingga hal tersebut membawa dia untuk mencintai Allah, takut kepada Allah, banyak berharap kepada Allah, ikhlas dalam amal solehnya hanya untuk Allah. Inilah ainu sa'adatil abd, inilah kebahagiaan seorang hamba. Wala sabila ila ma'rifatillahi illa bima'rifati asma'ihi wa sifatihi wa tafaqquhi fi fahmi ma'aniha. Dan tidak ada jalan, tidak ada cara untuk mencapai ma'rifatullah, untuk mencapai mengenal Allah, kecuali dengan mengenal nama-nama Allah dan mengenal sifat-sifat Allah dan berupaya untuk memahami makna-maknanya. Baik, jalan untuk sampai kepada ma'rifatullah, mengenal Allah dengan sebenar-benar ma'rifah, adalah dengan mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah, dan juga mengenal perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha untuk memahami makna-makna nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian wa qad istamal al-Qur'anu min dzalik ala ma lam yastamil alaihi ghairuh, dan Al-Qur'an telah mencakup itu semua, dengan cakupan yang tidak tercakup oleh selain Al-Quran. Al-Quran mencakup ini semua. Al-Quran menjelaskan tentang nama-nama Allah, sehingga banyak dalam Al-Quran disebutkan di akhir ayat nama Allah, ya. Naam. Taib Al-Azizul Hakim, Al-Ghafurur Rahim, ya, dan seterusnya. Kitabullah atau Al-Quran mencakup itu semua, mencakup tentang penyebutan ini, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Al-Quran telah mencakup itu semua dengan cakupan yang tidak tercakup oleh selain Al-Quran. Min tafasili dzalik wa tawdihiha, yang berupa rincian itu semua, rincian nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ya, dan penjelasannya, ya, di dalam Al-Quran disebutkan, ya, rincian-rinciannya, penjelasannya. Wa ta'aruf biha ila ibadihi, dan juga at-ta'aruf, Allah subhanahu wa ta'ala mengenalkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya kepada hamba-hambanya. Disebutkan di dalam Al-Quran. Wa ta'rifuhum li nafsihi kay ya'rifu, dan Allah mengkhabarkan tentang dirinya kepada hamba-hambanya, bahwasannya Allah itu demikian dan demikian, maha perkasa, maha mulia, maha bijaksana, maha hakim, dan seterusnya. Allah mengkhabarkan tentang dirinya kepada hamba-hambanya, kay ya'rifuhu, agar supaya hamba-hambanya mengerti, mengenal, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin seseorang mengilmui tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar ma'rifah, dengan sebenar-benar pengenalan. Nah, dan ketika seseorang telah kenal dengan Allah dengan sebenar-benar ma'rifah, benar-benar kenal, mengerti tentang Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan semakin bertambah kecintaannya, khasyahnya, rasa takutnya. Nah, keimanannya, secara umum keimanannya akan bertambah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan semakin yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala, semakin cinta, semakin penuh harap, ya, dan semakin mengikhlaskan amalnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, antar seorang hamba saja, ya, antar manusia, antar makhluk, ya, kalau kita gak kenal, nah, si fulan, siapa si fulan, ya, nah, kita gak kenal, maka bagaimana akan sayang atau cinta kepada si fulan ini, ya. Nah, tapi ketika dia, tetapi ketika seorang bertemu, berjumpa, dia semakin kenal, masya Allah akhlaknya baik, ya, masya Allah orangnya mulia, dermawan misalkan, ya, bijak, dan seterusnya, maka akan semakin cinta. Ini antar semua makhluk. Nah, maka demikian pula, ketika seseorang semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin mengerti tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dia akan semakin bertambah keimanannya, semakin bertambah kecintaannya, khasyahnya, takutnya kepada Allah, semakin banyak penuh harapnya, ya, dan semakin mengikhlaskan amalnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tahu bahwasanya Allah Al-Ghafur, ya, Maha Mengampuni, maka dia banyak minta ampun kepada Allah. Ya. Ketika dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim, ya, yang Maha Rahim, maka dia banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap rahmatnya. Ya. Dan demikian seterusnya. Ketika dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Razzaq, ya, nah, Maha Pemberi Rizki, maka dia meminta rizki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan demikian seterusnya. Semakin dia kenal dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dan mengerti dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin bertambah keimanannya, semakin bertambah kecintaannya, khasyahnya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, kemudian yang selanjutnya di antaranya juga, di antara faedah penyebutan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, di antara faedahnya adalah annallaha khalaqal khalqa liya'buduhu wa ya'rifu, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk agar mereka beribadah kepada Allah dan agar mereka mengenali Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza huwal ghayatul matlubatu minhum, inilah tujuan yang dituntut dari mereka, dari makhluk, yaitu beribadah kepada Allah dan mengenali Allah. Falistighalu bidzalika istighalun bima khuliqa lahul 'abd, maka menyibukkan diri dengan hal ini, dengan beribadah dan menyibukkan diri dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, mempelajari nama-namanya, sifat-sifatnya, ya, dan seterusnya, maka ini adalah istighalun, bentuk menyibukkan diri dengan tujuan seorang hamba diciptakan. Menyibukkan diri dengan hal itu semua adalah menyibukkan diri dengan tujuan seorang hamba diciptakan. Apa seorang hamba? Apa tujuan seorang hamba diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini hikmah tujuan diciptakannya jin dan manusia. Kemudian watarkuhu watadji'uhu ihmalun lima khuliqalahu. Meninggalkan hal tersebut atau menyia-nyiakannya, tidak mau mengerti atau mengenal tentang Allah, nah, maka ini menyia-nyiakan lima khuliqalahu, menyia-nyiakan tujuan diciptakannya seorang hamba, menyia-nyiakan tujuan diciptakannya seorang hamba. Nah, wa qabihun bi 'abdin. وَقَبِيْهٌ بِعَبْدٍ لَمْ تَزَلْ نِعَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مُتَوَاتِرَةٌ wa fadluhu alaihi aziman min kulli wajhin an yakuna jahilan bi rabbih mu'ridan an ma'rifatih. Kata Syekh, dan sungguh jelek seorang hamba, sungguh buruk seorang hamba di mana nikmat Allah terus menerus tercurah kepadanya, dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai dia tidur, sampai dia bangun dari tidur, nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala terus tercurah kepadanya, dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang besar, yang agung tercurah kepadanya min kulli wajihin, dari setiap sisinya. Kemudian an yakuna jahilan bi rabbih, kemudian dia jahil, tidak mengerti tentang Allah. Mu'ridun an ma'rifatihi, dia berpaling, enggak mau mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka qabihun bi 'abdin, maka sungguh buruk hamba ini, sungguh buruk seorang hamba ketika dia cuek, enggak mau tahu, enggak mau mengenal tentang Allah subhanahu wa ta'ala, padahal nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala terus tercurahkan kepadanya. Karunia-karunia Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam sisi tercurah kepadanya. Nah, kemudian dia jahil, tidak mengerti, tidak mengenal tentang Allah, bahkan berpaling dari ma'rifatullah, maka qabihun bihadzal 'abd, sungguh buruk hamba ini, hamba yang tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa minha, dan diantaranya juga, diantara faedah penyebutan nama-nama dan sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah di dalam Al-Quran, anna ahada arkanil iman bal afdaluhal imanu billah, bahwasannya salah satu rukun-rukun iman, bahkan rukun iman yang paling utama adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga rukun-rukun iman dimulai dengan beriman kepada Allah. Nah, beriman kepada Allah adalah rukun iman yang paling utama. Walaisal imanu bimujarradi qawlihi amantu billah min ghairi ma'rifatin birabbih. Bukanlah keimanan itu sekedar mengucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah, bukan sekedar ucapan, tanpa dia mengenal Rabbnya, tanpa dia mengenal tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi iman kepada Allah bukan hanya sekedar ucapan amantu billah, aku beriman kepada Allah, melainkan mesti disertai dengan na'am ma'rifatur rabb, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Bal hakikatul iman an ya'rifar rabbal ladzi yu'minu bih, bahkan hakikat keimanan, hakikat keimanan yang sebenarnya adalah seorang hamba mengenal Rabbnya, mengenal Rabbnya yang dia beriman kepadanya, dia beriman kepada Allah, maka dia mengenali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hakikat keimanan. Wa yabdulu juhdahu fi ma'rifati asma'ihi wa sifatihi, dan dia mengerahkan upayanya, usahanya untuk mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, berupaya berusaha untuk mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta yabulugha darajatal yaqin, sampai dia atau sehingga dia na'am sampai pada derajat yakin, terus berupaya untuk na'am mengerti, mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wa bihasabi ma'rifatihi bi rabbih yakunu imanuh, maka sesuai dengan ma'rifahnya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, maka sejauh itu pula keimanannya. Fakullama izdada ma'rifatan bi rabbih izdada imanu. Semakin seorang hamba bertambah ma'rifahnya, pengetahuannya tentang Allah subhanahu wa ta'ala, maka semakin bertambah pula keimanannya. Wa kullama naqas naqas, dan semakin berkurang pengetahuannya tentang Allah, maka semakin berkurang pula keimanannya. Kemudian wa aqrabu tariqin yusiluhu ila dzalik tadabburu sifatihi wa asmaihi minal Qur'an. Dan jalan yang paling dekat, jalan yang paling dekat untuk seorang hamba sampai pada tingkatan tersebut, bisa mengetahui tentang Allah, cara yang paling dekat untuk menyampaikan seorang hamba kepada hal tersebut adalah tadabburu sifatihi wa asma'ihi minal Qur'an, yaitu dengan mentadabburi, menghayati nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang telah disebut di dalam Al-Qur'an. Nah, ditadabburi. Nah, dibaca tafsirnya, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, ditadabburi, dihayati, maka akan menjadikan dia akan semakin mengenal, semakin mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Wattariku fi dzalik, dan caranya beliau membawakan metode untuk sampai kepada ma'rifatullah, sampai kepada benar-benar mengenal atau mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tariqu fi dzalik, caranya, idza marra bihi ismun min asma'illah, ketika dia melewati nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, asbata lahu dzalikal ma'na wa kamalahu wa umumahu, maka dia menetapkan bagi Allah makna dari nama-nama tersebut dan menetapkan kesempurnaan dari sifat tersebut dan keumumannya. Dia menetapkan nama tersebut untuk Allah. Ketika dia melewati satu nama saja dari nama-nama Allah, maka dia tetapkan bahwasanya ini nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nama-nama Allah yang indah, yang maha indah, Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang maha indah, kemudian menetapkan kesempurnaan nama ini bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan umum hadzal ism lillah, umumnya nama ini bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nazzahahu amma yudadu dzalik, dan dia mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari nama yang sebaliknya atau sifat yang sebaliknya. Ketika dia mendapati Bismillahirrahmanirrahim, maka di antara nama-nama Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan nama Ar-Rahman Ar-Rahim itu mengandung sifat Ar-Rahmah, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat Rahmah. Maka kita tetapkan ini nama Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman. Demikian pula Ar-Rahim, kita tetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita tahu maknanya. Yang maha rahmah, rahmah kita tahu maknanya. kemudian kita tetapkan bahwasanya ini nama yang sempurna dan sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sucikan Allah dari nama ataupun sifat yang bertentangan dengan rahmah. Nah, yang bertentangan dengan ini, kita sucikan Allah dari itu semua. Nah, kita tetapkan nama tersebut, kemudian kita tetapkan kesempurnaan nama tersebut, dan kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dari nama yang sebaliknya. Nah, baik, masih ada satu faedah lagi dari penyebutan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah serta perbuatan-perbuatan Allah di dalam Al-Quran. Namun insya Allah kita lanjut ba'dal adzan ya. Nah, al-mu'adzin li'adzin. Baik, kita sedikit lanjutkan penjelasan Syekh rahimahullahu ta'ala tentang faedah-faedah disebutnya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah di dalam Al-Quranul Karim, bahkan penyebutannya secara berulang-ulang. Di antara faedahnya, annal ilma bihi ta'ala aslul asyai kulliha, bahwasannya ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah pokok dari segala perkara. Aslul asyai kulliha, pokok dari segala sesuatu. Nah, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala itu adalah pokok dari segala sesuatu. Hatta innal arifa bihi haqiqatal ma'rifah, sehingga seorang yang mengenal atau mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ma'rifah, dengan sebenar-benar pengetahuan, yastadillu bima 'arafa min sifatihi wa af'alihi 'ala ma yaf'alu, maka dia memperoleh petunjuk, memperoleh petunjuk dengan apa yang telah dia ketahui tentang sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dia memperoleh petunjuk terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala kerjakan. Wa 'ala ma yasyra'uhu min al-ahkam, dan terhadap hukum-hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Li'annahu la yaf'al illa ma huwa muqtada asma'ihi wa sifatih, karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala melakukan suatu perbuatan kecuali itu adalah konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa af'aluhu da'iratun bainal 'adli wal fadli wal hikmah, maka perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu berputar antara keadilan dan fadl, keutamaan dan juga hikmah. Nah, wa kadzalika la yashra'u ma yashra'uhu min al-ahkam illa 'ala hasabi maqtadahu hamduhu wa hikmatuhu wa fadluhu wa 'adluhu. Dan demikian pula, tidaklah Allah mensyariatkan hukum-hukum yang telah Allah syariatkan kecuali sesuai dengan konsekuensi pujian atau kemuliaan atau hikmah dan karunia atau keutamaan dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidaklah Allah mensyariatkan suatu hukum melainkan hukum yang telah Allah tetapkan tersebut sesuai dengan konsekuensi kemuliaan Allah, hikmah Allah dan keutamaan Allah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Fa akhbaruhu kulluha haqqun wa sidqun, maka berita-berita yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan semuanya itu hak, benar, wasidq dan jujur. Wa awamiruhu wa nawahihi adlun wa hikmah. Dan perintah-perintah Allah serta larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah adlun wa hikmah, adalah keadilan dan hikmah. Nah, jadi tidaklah Allah memerintahkan melainkan itu adalah keadilan dari Allah, bentuk keadilan dari Allah dan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui hikmahnya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu, melarang seorang hamba dari sesuatu melainkan itu adalah keadilan atau bentuk keadilan Allah dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha adil, Allah Maha hikmah. Wa hadzal ilmu a'zamu wa ashhar min an yunabbah 'alaihi liwuduhi. Maka ilmu ini, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala ini lebih agung, ya, lebih masyhur, ya. Naam, daripada untuk di naam disebut, ya. Liwuduhi, karena jelasnya. Ya. Ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala itu naam lebih agung, lebih masyhur, ya. Baik. Karena jelasnya. Dan maklum, ya, bahwasannya baik adanya Allah Subhanahu wa taala, ya, itu lebih naam lebih jelas, ya. Lebih jelas, lebih nampak daripada lebih jelas, lebih nampak bagi akal, ya, atau dalam akal pikiran, ya, lebih jelas, lebih terang daripada adanya siang. Dari siang ada jelas, ya. Nah, kita lihat, kita rasakan, kita ngalami siang. Adanya Allah Subhanahu wa taala itu lebih jelas, lebih terang daripada adanya siang. Sehingga ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala ini a'zam wa asyhar, lebih agung dan lebih masyhur. Nah, sehingga dikatakan dalam bait syair, wa kaifa yasihhu fil azhani syai'un idza taja an-naharu ila dalili. Dan bagaimana sesuatu itu akan benar dalam pemahaman, bila dikatakan bahwasanya menentukan siang itu butuh dalil, adanya siang itu butuh dalil. Siang tanpa dalil, anak kecilnya tahu. Nah, siang, jadi jelas. Sehingga perkara-perkara yang nahar, siang, malam, yang la yahtaj ila dalil. Sehingga dikatakan dalam syair, maka bagaimana sesuatu akan dianggap benar dalam pemahaman, ya. Taib, apabila dikatakan siang itu butuh kepada dalil. Nah, sudah jelas-jelas siang hari, ya, matahari, masya Allah, cerah, ya. Nah, ditanya, ini siang atau malam? Nah, siang. Apa dalilnya? Ya, enggak butuh, ya. Sesuatu yang udah jelas, udah nampak, udah terang, udah jelas, ya, enggak butuh kepada dalil. Nah, baik, maka demikian pula hadzal ilm, pengetahuan ini, pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, a'zam wa asyhar. Nah, keberadaan Allah Subhanahu wa taala, adanya Allah Subhanahu wa taala itu lebih jelas, lebih terang, lebih nampak, ya, daripada adanya siang. Nah. Ya. dan tidak ada seorang pun yang mengingkari tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, sampai orang-orang ateis. Nah, ya. Tidaklah mereka mengingkari keberadaan Allah, ya, melainkan karena mukabarah, karena kesombongan, ya. Wa illa hatinya mengakui. Ya. Mengakui mereka. Hatta Fir'aun laknatullah alaih, yang mengaku ana rabbukumul a'la, aku rabb kalian yang paling tinggi. Ya. Nah, lisannya tidak mengakui adanya Allah. Nah, tapi hatinya meyakini. Wastaiqonatha. Nah, hatinya mengakui. Ya. Taib, sehingga ucapannya yang menunjukkan tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala ini adalah mukabarah. Ya, mukabarah, kesombongan. Nah, lailah fitrahnya mengakui. Taib. Ya. Sebagaimana datang, ya, dulu teman cerita, ya, tentang kisah seseorang di pesawat, ya. Nah, berdebat dengan ateis. Nah, dalam perdebatan tersebut yang sengit, ya, di tengah-tengah perdebatan, ternyata kapalnya oleng, pesawatnya oleng, ya. Nah, terjadi apa? Ya mungkin nabrak awan atau apa. Nah, apa yang dikatakan oleh si ateis? Ya, ketika pesawatnya goyang, eh, sontak fitrahnya, oh my god, nah, fitrah manusia, nah, hatta ateis, mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun ucapannya dia tidak mengakui, ini adalah mukabarah, kesombongan. Nah, maka na'am wujudur rabb, adanya Allah Subhanahu wa taala, ini adalah lebih terang, lebih jelas, ya, daripada adanya siang. Dan semakin seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pengetahuan atau pengenalan, na'am, semakin dia berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin bertambah keimanannya, bertambah kecintaannya kepada Allah, bertambah khasyahnya, ya, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan insyaallah penjelasan yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Kita pindah pada kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah.